الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita masih pada Adam yang ke-8 ikhwan. Berhubungan dengan athar yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang terkumpul padanya beberapa wasiat-wasiat penting berhubungan dengan adab seorang berhubungan dengan gurunya. Nah, di antara wasiat terakhir yang kita baca kemarin yaitu apa? Hendaknya Ja'far nah, tidak mencari-cari ketergelinciran-Nya, yaitu tidak mencari-cari kesalahan. Dan ini sangat penting, ikhwanillah. Karena kita hidup di zaman yang syaitan melancarkan berbagai macam tipu dayanya untuk memalingkan penuntut ilmu dari apa? Dari keberkahan ilmu. Taib. Karena keberkahan ilmu ini berkah yang tidak bisa didapat kecuali seorang betul-betul menempuh sebab-sebab dan menghindari hal-hal yang bisa mencampur keberkahannya. Dan barakah minallah azza wa jalla, keberkahan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai berpaling dari sebab-sebab itu, ya mungkin bisa dapat ilmu tapi tidak berbarokah. Dapat ilmu tapi tidak berbarokah. Bagaimana ini? Dia dapat ilmu tapi tidak berbarokah. Ya, sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi. Mereka dapat ilmu, punya ilmu tapi tidak berbarokah, sehingga tidak mengantarkan kepada amal. Tidak membawa kebaikan. Ini wasiat penting. Apalagi berhubungan dengan ulama. Berhubungan dengan ulama yang mereka menjadi rujukan ummah. Sampai-sampai dalam kalimat yang masyhur dari pendahulu kita bahwasanya apa? Luhumal ulama masmumah. Yaitu daging-daging para ulama itu beracun. Dalam artian apa? Menggibahi kan ibarat memakan daging saudaranya. Nah, kalau menggibahi ulama, akhanifillah, gibah yang digibahi ulama. Makan daging yang beracun. Hati-hati. Karena itu sebab taib kesesatan. Setelah menjauh dari ulama atau menggibahi ulama. Mereka kaum yang kita berkewajiban memuliakannya. Dan mendengarkan bimbingan mereka. Taib. Wala taklubanna asrata. Wa in zalla kubilat ma'ziratu. Ini penting. Jangan engkau sekali-kali apa mencari-cari kesalahan. Dan apabila dia tergelincir, beliau tergelincir, baik itu seorang syekh, seorang alim, atau seorang guru, tergelincir ya, terima. Kalau dia meminta udzur, terima udzurnya. Karena manusia tempat salah dan lupa. Wa aika an tuwaqqirahu lillahi ta'ala. Wa in kanat lahu hajatun sabaqtal qauma ila khidmatih wa la tusarra fi majlisihi. Sampai di sini terakhir. Taib. Kemudian Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala mengatakan wa la ta'khud bi thawbihi wa la tuliha 'alaihi idza kasala. Di antara ada berikutnya yang diwasiatkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu la ta'khud bi thawbi, jangan apa? Menarik pakaiannya ketika memanggil atau ketika ingin menyusulnya, ya jangan apa? Jangan narik pakaiannya, jangan dicari. Naam syekh. Naam, tunggu. Nah, ini tidak ada. Naam. Tayin. Imamahnya ditarik atau yang lainnya. La ta'khud bi thawbi. Wa la tulihha 'alaihi idza kasal, dan jangan engkau melakukan ilhah, yaitu apa? Minta dengan sangat apabila beliau sedang malas, termasuk sedang capek, atau memang sedang tidak suka untuk ditanya, atau sedang tidak suka untuk berbicara, ya jangan meminta dengan apa? Dengan memaksa. Karena ilhah akhwanifillah adalah ya permintaan yang diiringi dengan apa? Dengan sedikit kayak memaksa, tapi memaksa dengan cara memelas. Ya, memaksa dengan cara memelas. Tayyib. Karena yang demikian akan apa? Memberatkan. Akan memberatkan orang yang diminta khanifina. Nah, sebagaimana pula dalam meminta hal-hal yang kita pada asalnya diizinkan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala dalam Faidhul Qadir, khanifillah. Nah, berhubungan dengan permasalahan meminta-minta. Tarulah seseorang, dia sudah memenuhi syarat untuk dibolehkan meminta. Dikarenakan apa? Kebutuhan yang sangat mencapai derajat darurat dan juga tidak memiliki pekerjaan yang pantas. Sehingga syariat membolehkan dia untuk minta-minta, ini pun harus terpenuhi tiga syarat padanya. Kata beliau, alla yudhilla nafsah, jangan sampai dia menghinakan dirinya. Kemudian wa alla yulihha, dan jangan sampai dia apa? Melakukan ilhah, yaitu minta tapi dengan sangat memelas. Nah, sehingga apa? Menjadikan orang yang diminta ya kepaksa. Kadang ada yang menangis, ya menunjukkan wajah sedih dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, na'am, alla yu'dhil mas'ul, untuk tidak menyakiti, tidak mengganggu yang dimintai. Dan artinya, ya jangan sampai menimbulkan gangguan kepada orang yang dimintai. Dengan terus-terusan misalnya, tiap ada kebutuhan, kesulitan, akhirnya minta ke situ terus. Ini gangguan. Tayyib. Kata beliau, fa idza fuqida ahadun min hadhihi al-asya', nam hurimat ittifaq. Apabila salah satu dari tiga syarat ini tidak ada, fanifillah, maka haram minta-minta berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, ini minta-minta pada perkara pribadi. Dan kondisi orang memang betul-betul butuh, itu pun masih disyaratkan tiga itu. Karena memang perkara minta-minta, perkara yang apa? Yang sempit, khanifillah, jangan diperluas. Jangan diperluas. Nah, ini faedah berhubungan dengan masalah ilhah. Mumpung ingat. Nah, apa lagi tiga syarat yang harus ada? Sehingga suatu atau perbuatan meminta-minta dari orang yang memang pantas minta itu diperbolehkan. Apa tiga syaratnya tadi? Apa Husain? Tiga syarat tadi apa, Apa Husain? Yang pertama? Bukan itu orangnya. Kita nggak berbicara orangnya. Orangnya sekarang sudah memenuhi syarat untuk minta. Orangnya sudah memenuhi syarat untuk minta-minta dalam artian memang dia apa? Dia ada kebutuhan darurat dan tidak punya apa? Tidak punya sesuatu pemasukan yang pantas. Termasuk yang disebutkan dalam hadis Qabisah, tiga golongan tadi. Terlilit hutang, tertimpa musibah, tidak punya apa-apa, kemudian kebangkrutan. Nah, sudah memenuhi ini, orangnya sudah memenuhi syarat untuk minta-minta. Itu pun dalam syariat masih ketika minta harus terpenuhi tiga syarat yang barusan disebutkan. Apa itu? Yang pertama apa, Abah Yusuf? Tidak boleh apa menghinakan dirinya. Nah, jangan sampai dia menghinakan dirinya. Yang kedua, jangan memelas. Dalam artinya apa? Meminta tapi dengan menunjukkan apa? Nah, ya memelas sekali. Memelas sehingga harus diberi intinya. Ya kan? Dan ini juga penting kan bila kadang berjualan misalnya sales itu juga penting, jangan sampai jadi sales pak memelas. Bu, ini mau dibelilah, ini sudah lama apa? Tadi tidak ada yang membeli. Nah, minta dibeli. Ini juga memelas, tidak betul. Pak. Nah, jangan memelas. Nah, yang ketiga. Nah, jangan sampai menimbulkan gangguan pada yang diminta. Karena apa? Orang memberi untuk kita bisa mendapatkan keberkahan dari pemberi adalah ikhwan fillah, yaitu yang murni memang ikhlas dari yang diberi. Nah, memberikan dengan senang hati. Nah, ini yang akan bermanfaat. Tapi kalau memberi dalam keadaan orang yang diberi sebenarnya tidak rindu, ini gangguan. Ini tiga syarat yang harus ada. Kapan saja hilang salah satu syarat itu, kata Imam Nawawi, tidak boleh atau haram secara apa? Ijma. Haram secara ijma. Dan kalau pada penghinaan pribadi saja seperti ini keadaan yang khanifillah, apalagi penghinaan dakwah, sampai menghinakan dakwah, memelas, meminta untuk urusan dakwah salafiyah kepada misalnya pada orang-orang yang tidak mengenal salaf misalnya, ini kan penghinaan. Nah, tayyib dan seterusnya. Kita kembali kepada perkataan Ibnu Jamaah rahimahullah. Wala tashba'a min tuli sahbati. Jangan engkau merasa bosan dari menyertai guru. Ya, sebelum betul-betul mendapatkan hasil, jangan bosan untuk belajar. Nah, bersahabat dengannya, menyertainya untuk bisa mendapatkan hasil. Fa innama huwa kan nakhlati tantadiru mata yasqutu 'alaika minha syai'. Perhatikan. Sebab gurumu itu kan nakhlah, seperti pohon kurma. Tantadiru mata yasqutu 'alaika minha syai'. Engkau sedang menunggu kapan ada kurma yang jatuh darinya untuk engkau ambil. Ini ibarat yang dibawakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam riwayat tersebut. Dan asar ini ya khalifillah, sebagaimana telah kita sebutkan yang lalu, ada kelemahan padanya. Walaupun dari si makna sahih, wasiat-wasiat yang ada sahih berdasarkan dalil-dalilnya, cuman sebagai asar yang dinisbahkan kepada Ali, riwayatnya dhaif. Bahkan mu'dal, jatuh darinya dua perawi secara berurutan. Taib, yaitu mu'dal baina Muhammad ibn Salam al-Jumahi dan Ali. Tapi padanya kalimat-kalimat yang hak. Makanya Imam An-Najmah mengatakan walaqad jama'a radhiyallahu anhu fi hadhihi al-wasiyah ma fihi kifayah. Beliau telah mengumpulkan pada wasiat ini perkara-perkara yang cukup Naam, cukup bagi seorang penuntut ilmu kalau dia naam ingin beradab, naam beradab dengannya. Kalau ingin beradab, ya berusaha beradab dengan apa-apa yang diwasiatkan tadi. Qala ba'duhum, dan sebagian ulama mengatakan, wa min ta'dhimi syekhi alla yajlisa ila janibi wala ala musallahu aw wisadatihi. Sebagian ulama mengatakan termasuk pengagungan terhadap syekh untuk tidak duduk di sampingnya dan tidak duduk di tempat dia sholat atau di bantalnya. Walaupun ini tidak secara mutlak, melihat situasi dan kondisi. Wa in amarahu syekhu bidzalika fala yaf'alhu illa idza jazama 'alayhi jazman tashuqqu 'alayhi mukhalafatuh. Dan apabila syekh memerintahkan untuk melakukan hal itu, maka jangan melakukannya kecuali apabila syekh betul-betul apa menegaskan untuk melakukannya dan berat untuk menyelisihi permintaan tersebut. Fala ba'sa bi imtithali amrihi fi tilkal hal thumma ya'udu ila ma yaqtadihi al-adab. Maka tidak mengapa untuk menunaikan perintah syekh pada kondisi tersebut, kemudian kembali lagi kepada perkara yang merupakan konsekuensi dari adab. Nah, taib. Qala wa qad takallama an-nasu fi ayyi al-amrayni awla an ya'tamid. Dan manusia telah membicarakan pada dua perkara ini mana yang lebih utama untuk dia jadikan sandaran, yaitu imtithal al-amr aw sulukal adab. Ketika diperintah, misalnya afanifillah, diminta untuk mengisi atau duduk di kursinya untuk apa menyampaikan nasihat. Nah, dalam kondisi seperti ini, nah mana yang jadikan patokan, apakah memenuhi perintah ataukah tetap menempuh sisi adab? Taim. Qala walladhi yatarajjahu ma qaddamtuhu min at-tafsil. Dan yang rajih yaitu yang telah aku sebutkan di depan berupa apa? Perincian, yaitu fa in azama syekhu bima amarahu bih bihaitsu tashukku alaihi mukhalafatuh famtithalul amri aula. Yaitu apabila syekh memang betul-betul azam, bertekad agar perintah itu dilaksanakan, di mana penyelisihan terhadap perintah itu berat di hati syekh dan menjadikan beliau tidak nyaman misalnya, maka kondisi seperti ini menunaikan perintah lebih utama. Wa illa fasulukul adabi aula, jika tidak demikian maka menempuh jalan adab itu lebih utama. Kenapa? Li jawazi an yaqsida syekhu khairahu wa idhara ihtirami. Karena mungkin saja maksud syekh itu untuk apa? Naam. Tayyib. Maksudnya adalah apa? Untuk kebaikan baginya dan untuk menunjukkan pemuliaannya. Wal i'tina bihi, untuk menunjukkan perhatian terhadapnya. Tayyib. Yaitu sekedar untuk pemuliaan. Tapi tidak dimaksudkan betul-betul memerintah. Fayuqabilu huwa dhanika bima yajibu min ta'dhimi syekhi wal adabi ma'ah. Maka dalam kondisi seperti ini dia pun membalasnya dengan sesuatu yang merupakan konsekuensi dari pengagungan terhadap seorang syekh, seorang alim, dan beradab bersama dia. Maksud poin yang terakhir ini, khonifillah, paragraf yang terakhir ini berhubungan dengan adab yang ke-8. Naam. Yaitu adab dalam majlis. Naam, seseorang, khonifillah. Naam. Dikatakan termasuk dalam penghormatan terhadap guru untuk tidak apa? Tidak duduk di tempat dia duduk, di kebiasaan dia duduk. Naam, baik bantalnya atau tempat khusus dia, kecuali apabila apa? Diperintahkan. Kecuali apabila diperintahkan. Nah, Imam Ibnu Jamaah saja dalam masalah ini diperintahkan pun seorang melihat perintahnya itu nah sekedar sebagai bentuk ikram ataukah memang betul-betul menginginkan untuk dilaksanakan. Nah, di sini butuh kejelian dari seorang talib. Maka yang terkadang dulu khalifah sebagian masyayikh kalau berziarah ke Damaj saya hanya menginginkan untuk mengisi misalnya. Nah, tayyib sebagiannya enggan untuk duduk di kursi, tapi ya berdiri saja. Ngisi berdiri. Nah, tayyib karena biasanya kalau ini kan syekh turun dari kursinya, dia yang ngisi. Nah, ini banyak yang kemudian apa? Enggan, ya dalam artian enggan untuk melakukannya. Nah, maka lebih memilih untuk berdiri di samping meja menyampaikan nasihat, sedangkan syekh tetap duduk di kursinya. Nah, ini termasuk pengamalan dari adab ini sebagai contoh pengamalan yang paling tidak mau Khalifah bilang untuk duduk di kursi syekh ya, Syekh Hasan bin Qasim biasa kalau bertamu ke Damaj itu belum pernah saya lihat muhadharah di kursi, tapi apa seringnya berdiri. Nah, berdiri di samping meja syekh untuk menyampaikan muhadharah. Tidak pernah mau beliau untuk duduk di dalam kursi Syekh Yahya hafizahullah. Ini salah satu adab. Ya, ternyata dibahas juga oleh mutaqaddimun dalam masalah ini. Nah. Barakallahu fiikum, nas'alallahu at-taufiq was-sadaq walhamdulillahirabbil alamin.